se curam welas ku tak jaloseng gede ngapuramu yen kurang tresnaku panyuwonku sing ngejembar atimu aku iki mong manu liramu alam wis padha nyekseni tak kapeke welas ati iki ora bakal balenjani aku janji sehidup semati saindenge jagat raya ra ono wong ayu kaya ndika ayo bareng andum tresno muga langgeng jodoh salaminya kurang welasku tak jalo sing gede ngapuramu yen kurang tresnaku panyuwunku sing ngejembar atimu aku iki mong manungso pekat mong kanggo sliramu alam wis padha nyekseni tak kapeke welas ati iki ora bakal balenjani aku janji sehidup semati saindenge jagat raya ra ono wong ayu kaya ndika ayo bareng andum tresno muga langgeng jodoh salaminya tresno muga langgeng jodoh salah.